Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi wa barakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Kita masuk bab berikutnya, bab tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab meninggalkan, menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, yakni pada salat. Tentu yang dimaksud di sini pada salat jahriyah, yakni salat yang imam memperdengarkan bacaannya. Qala al-mu'allif al-imam Abdul Ghani al-Makdisi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-awwal an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa Aba Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma kanu yaftatihuna as-salata بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواية ini متفق عليه. ولمسلمين ini dalam riwayat Al-Imam Muslim, ini masih dari hadis Anas, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, wa aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di masa beliau hidup, ya, karena tidaklah para sahabat salat di belakang selain Nabi kecuali pada kondisi khusus, yaitu ketika mereka dalam pasukan yang di situ tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun pada momen tertentu saja, ya. Sementara kebiasaan yang ada pada para sahabat semasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup, maka beliaulah yang mengimami para sahabat. Kemudian wa Abi Bakrin, dan demikian pula aku telah salat di belakang Abu Bakar, yang di masa khilafah beliau, ya, beliau menjadi khalifah, ya, sekitar 2 tahun lamanya. Wa Umar, demikian pula aku telah salat di belakang Umar, yang di masa beliau sebagai khalifah, ya, kurang lebih masa kekhilafahan beliau 10 tahun. Wa Utsman, demikian pula aku telah salat di belakang Utsman, yakni di masa beliau sebagai khalifah. Ya, beliau menjadi khalifah kurang lebih, ya, selama 12 tahun hingga beliau dibunuh, ya, oleh orang-orang Khawarij. Nah, kata Anas ibn Malik, bahwa aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu, maka mereka yaftatihuna as-salata, yani membuka salat, yani bacaan pada salatnya, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menyebut, yani tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fi awali qira'atin wala fi akhiriha. Di awal bacaannya ini sebelum Al-Fatihah, tidak pula di akhirnya. Ini sebelum surat. Ini sebelum surat tambahan setelah Al-Fatihah. Baik. Ini hadis Anas bin Malik yang dijadikan sebagai dalil oleh al-muallif al-imam Al-Ghazali al-Maqdisi pada bab beliau, bab tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Dengan bab yang beliau sebutkan menunjukkan bahwa pada salat jahriyah, ya, salat yang diperdengarkan bacaannya oleh imam, ya, bahasanya bismillahirrahmanirrahim dibaca tetapi tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ya, oleh karena beliau membuat bab tarkil jahri, bukan tarki al-qira'ah, bukan. Kemudian kita lihat keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bab tarki al-jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu fi hadithi Anasin anna nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma kanu ila akhiril hadith. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis Anas ini, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fihi annahum la yajharuna bil basmalah. Di antara faedah yang bisa dipetik, bahasanya mereka di sini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, demikian pula Utsman Dzunnurain, mereka la yajharuna bil basmalah, mereka tidaklah menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salat mereka. Jadi kita lihat di sini Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, ya, menyebutkan, ya, Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, ya, jadi pada masa yang panjang dia salat di belakang, ya, orang-orang besar ini, ya, dalam keadaan tidak mendengar dari mereka ketika mengimami dalam salat jahriyah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal basmalatu fi suratin namli fi qawlihi, ini pada ayat yang ke-30, innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, yani lafad bismillahirrahmanirrahim, pada surat An-Naml, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, wa kitab, yani surat tersebut, ya, yani Allah subhanahu wa ta'ala di sini menceritakan tentang perkataan ratu negeri Saba. Ya, sebagian muarrikhin menyebutnya Bilqis atau Balqis. Tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menta'in, menegaskan tentang nama dari ratu tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, yang lebih selamat tentunya di dalam hal ini kita tidak menta'innya, cukup dengan menyebutkan ratu negeri Saba. Ya. Menyatakan bahwa sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu disebutkan di dalamnya yakni diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kutip dari ayat ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa mengawali tulisan ataupun surat dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, ini merupakan sunnah para rasul. Ya, sunnah para rasul. Ya, bukan hanya apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi yang sebelum beliau pun. Ya, sebagaimana pada ayat ke-30 dalam surat An-Naml. Kata Imam As-Sa'di, bil ijma' annaha min al-Qur'an. Ya, berdasarkan kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama, bahwa basmalah yang disebutkan pada surat An-Naml ini, seluruh ulama sepakat bahwa ini termasuk dari Al-Qur'an. Ya, tidak ada khilaf. Bismillahirrahmanirrahim pada firman Allah, ya, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari surat An-Naml. Wa annaha min suratin naml, bahwa basmalah pada ayat ini termasuk dari surat An-Naml. Wa man ankara dzalik kafara, barang siapa mengingkari hal yang demikian itu, yakni sesuatu yang para ulama telah ijma', tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, ya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Baik, ini hukum, ini hukum yang sifatnya umum, bukan yang sifatnya ta'yin. Ya, adapun terkait dengan ta'yin, penegasan person per person, butuh adanya iqamatul hujjah. Ya, butuh adanya iqamatul hujjah. Kemudian wakhtalafu fi ghairiha, para ulama berbeda pendapat terkait dengan bismillahirrahmanirrahim pada selain dari surat An-Naml. Ya, pada selain dari surat An-Naml. Hal hiya min kulli suratin am min suratin bi'ainiha. Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari seluruh surat, ataukah min suratin bi'ainiha, yakni surat, ya, tersendiri, am utiya biha littabarruk, ataukah didatangkan bismillahirrahmanirrahim untuk tujuan mengharapkan keberkahan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacanya. وبعدما أجمع الصحابة على أنها من القرآن, setelah para sahabat sepakat bahasanya bismillahirrahmanirrahim, ya, ini termasuk dari Al-Qur'an, ya, termasuk dari Al-Qur'an, maknanya bahwa itu adalah ayat di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. La min kulli suratin bi'ainiha, ya, bukan termasuk bagian dari surat, ya, secara khusus. Baik, jadi dipahami dari sini bahwa sekali lagi bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Qur'an, ya, termasuk dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi bukan bagian dari surat bersurat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, kecuali dari surat apa? An-Naml. Kenapa? Ya, para sahabat dikatakan di sini ijma' bismillahirrahmanirrahim termasuk di Al-Qur'an. Li'annahum lamma ittafaqu fi zamani amiril mu'minin Utsman ala jam'il mushafi, dikarenakan mereka ketika ittafaqu, yakni sepakat di zaman Amirul Mukminin, yakni Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, untuk mengumpulkan mushaf. Jama'uhu, ini mereka mengumpulkan, ya, mengumpulkannya untuk seluruh dari mushaf-mushaf yang ada dijadikan satu. Ya. Adapun terkait dengan pengumpulan, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagiannya, ya, tertulis di daun ataupun di tulang dan semisalnya, ini telah dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq. Adapun, ya, pengumpulan dalam satu mushaf, ya, untuk dijadikan sebagai standar yang jadi pegangan kaum muslimin, ini di masa Utsman ibn Affan. Nah, walam yudkhilu fihi ghairahu, mereka tidak memasukkan di dalam mushaf itu selain dari Al-Qur'an. Selain dari apa yang itu merupakan bagian dari Al-Qur'an. Termasuk di dalam hal ini, yakni bismillahirrahmanirrahim dimasukkan di dalamnya. La asma as-suwar, tidak dimasukkan nama surat. Pada mushaf yang disusun di masa Khalifah Utsman, sekali lagi, tidak dimasukkan padanya nama surat. Wala ahzab, demikian pula hizib, ya, bagian-bagian. Wala a'syar, ya, demikian pula, yakni per, ya, 10 dari bagian di Al-Quran tersebut. Wala ghairaha, tidak pula yang lainnya dari batasan-batasan yang kita dapati di masa kita pada mushaf yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Waja'alul basmalata ma'ahu, dan mereka para sahabat memasukkan dan menjadikan bismillah bersama dengan Al-Quran tersebut, yakni mushaf yang di jadikan standar di masa Utsman ibn Affan. Fabihada yu'lam annaha minal Qur'an. Maka dengan demikian diketahui bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Qur'an. Ya, karena sekali lagi seluruh para sahabat sepakat untuk tidak dimasukkan ke dalam mushaf itu selain Al-Qur'an. Dan ternyata bismillahirrahmanirrahim dimasukkan di dalamnya. Dan ini kesepakatan para sahabat. Kemudian wadalilu annaha laysat min kulli suratin bi'ainiha, dalil yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya, bersamaan itu bagian dari Al-Qur'an tetapi bukan bagian dari surat, ya, surat yang ada di dalamnya, kecuali tadi surat An-Naml. Annahum ja'aluha satran wahidan fasilatan bainas suwar. Mereka menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini satu baris saja. Ya, sebagai fasilah, pemisah bainas suwar. Ya, di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Walam yaj'aluha tabi'atan lillati qablaha wala lillati ba'daha. Mereka tidaklah menjadikan, yakni para sahabat tidak menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini mengikuti surat yang sebelumnya, tidak pula mengikuti surat yang setelahnya. Jadi buat, ya, terpisah. Sebagaimana yang kita saksikan pada mushaf-mushaf yang ada. Kemudian, ya, dalil yang lebih tegas lagi selain dari ijma, ya, adalah apa yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau, dan beliau menegaskan isnaduhu sahih. Ya, sanadnya sahih. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati. Beliau dahulu tidak mengetahui pemisah dari surat, yakni yang ada di dalam Al-Quran, hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, hingga turun pada beliau bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Al-Imam Ibn Kathir, sanad hadis ini sahih. Nah, perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, hingga turun pada beliau bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, ya. Karena yang turun kepada beliau adalah wahyu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, ya, kecuali ya pada fasal antara surat Al-Anfal dengan surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kata beliau selanjutnya, walam yaj'aluha qabla bara'atin. Mereka para sahabat tidak meletakkan bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Bara'ah, yakni surat At-Taubah. Bara'ah ini nama lain dari surat At-Taubah. Kila, ya, ada yang menyatakan sisi alasannya dari tidak dicantumkannya bismillahirrahmanirrahim sebelum surat At-Taubah atau surat Bara'ah, li'annaha suratul ghadabin. Dikarenakan surat Al-Bara'ah adalah surat yang padanya Allah Subhanahu wa taala ghadiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala murka, ya, marah terhadap mereka, ya, musuh-musuhnya, ya, dari kalangan musyrikin, demikian pula munafikin. Dan kita menetapkan, ya, sifat murka, marah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan sendiri, yang tentunya, ya, murkanya, marahnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan marahnya makhluk-makhluknya. Walihada, atas dasar ini, karena kandungan dari surat Al-Bara'ah atau surat Taubah demikian, tusamma Al-Fadhihah. Surat ini, surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, dinamakan juga surat Al-Fadhihah, ya, surat yang membongkar. Ya. Li'annaha, dikarenakan dalam surat tersebut, ya, yani surat tadi, fadhahat al-munafiqin, membongkar tentang hakikat orang-orang munafikun. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa surat At-Taubah memiliki lebih dari satu nama, ya, At-Taubah, kemudian Al-Bara'ah, dan yang ketiga apa? Al-Fadhihah. Sebenarnya pada sebagian surat yang lain, ya, di sana memiliki, ya, lebih dari satu nama. Surat Al-Mu'min, ya, disebutkan surat apa? Ghafir, ya. Kemudian yang paling banyak namanya surat Al-Fatihah. Kemudian waqila, ada yang menyatakan juga dari kalangan para ulama tidak disebutkannya basmalah sebelum surat ini, surat At-Taubah atau surat Bara'ah atau surat Fadhihah. Kalau sebelumnya alasannya dikarenakan kandungan surat tersebut di dalamnya Allah Subhanahu wa taala murka, marah. Ya. Sementara bismillahirrahmanirrahim maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kandungan surat ini berisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah dan membongkar hakikat orang-orang munafikun. Sehingga tidak disebutkan bismillah. Ini sisi alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dan wallahu a'lam, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang hikmahnya kenapa tidak disebutkan yakni bismillah. Sepakat para sahabat untuk tidak meletakkan bismillah sebelum surat ini. Waqila, ada juga yang menyatakan li'annaha tabi'atun lil anfal. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan dikarenakan surat At-Taubah ini mengikuti surat Al-Anfal, jadi seakan ya, dua surat ini satu. Wadh-dhahir, wallahu a'lam, yang nampak ya, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wallahu a'lam dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, annahum syakku, bahasanya mereka para sahabat ragu, hal huma suratun wahidah au suratani, apakah Al-Anfal dan At-Taubah ini satu surat ataukah dua surat. Fafasalu bainahuma lihtimali annahuma suratan, maka mereka memisahkan di antara dua surat ini karena ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa keduanya ini dua surat. Walam yaj'alul basmalata qablaha, dan mereka tidak meletakkan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, sebelum surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, lihtimali annahuma suratun wahidah, karena ada kemungkinan bahwa keduanya ini adalah satu surat, ini surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ini yang dipandang oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang lebih kuat dari sisi alasannya. Jadi para sahabat ragu apakah ini satu surat ataukah dua surat. Ya, kemudian dipisahkanlah, tetapi tidak diletakkan bismillahirrahmanirrahim sebelum surat At-Taubah, dikarenakan ada ihtimal, ada kemungkinan ini satu surat. Diletakkan pemisah karena ada ihtimal ini dua surat. Kemudian kata beliau selanjutnya, setelah kita ketahui bahwa bismillahirrahmanirrahim ya, sepakat umat ini bahwa bagian dari surat An-Naml, kemudian demikian pula sepakat bahwa termasuk dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, jadi ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk memisah di antara surat-surat yang ada, sebagaimana pada hadis siapa? Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan Abu Dawud. Kemudian wa kana Asy-Syafi'i, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yastahibbul jahra biha fil jahriyah, beliau menyukai yakni menganjurkan untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim pada salat jahriyah ya, seperti pada salat Jumat, kemudian pada salat subuh, pada dua rakaat salat maghrib, dua rakaat salat isya. Ini contoh-contoh salat jahriyah, demikian juga pada salat Idain. Kenapa beliau menganggap dan menyukai untuk mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada salat jahriyah? Li'annahu yara annaha minal Fatihah. Dikarenakan beliau berpendapat, pendapat Al-Imam Syafi'i, bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Khilafan lil a'immati tsalatsah. Ya, berbeda dengan ini pendapat para imam yang tiga, yakni al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad. Tarahus dalam hal ini yakni terkait dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Al-Imam Malik, ya, pendapat beliau bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca, ya, di dalam salat sirriyah maupun jahriyah. Ini pada mazhab beliau. Adapun mazhab al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad, bahasanya pada salat jahriyah, ya, maka dibaca dengan sir, ya, dibaca dengan sir, yaitu dengan dipelankan suaranya. Adapun pada madhab al-Imam Malik, seri tidak dibaca secara mutlak, tidak pada salat sirriyah, tidak pada jahriyah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ibn Yahya Najmi pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam. Wa amma fi sirriyah fala khilafa fil israri biha kal qiraah. Adapun pada salat sirriyah, ya, maka tidak ada khilaf, perbedaan pendapat tidak ada padanya, ya, pada salat yang sirriyah untuk di israr, yakni dilembutkan bacaannya, ya, pada saat sholat, jadi pada sholat sirriyah. Kemudian terkait dengan perkataan al-Imam Sa'di di sini, li'annahu yara annaha min al-Fatihah. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Masalah ini, ada masalah yang di sana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan termasuk. Ya, berbeda halnya dengan bismillahirrahmanirrahim pada surat An-Naml pada ayat yang ke-30 yang dikatakan para ulama sepakat. Bahkan siapa yang mengingkari bahwa bismillahirrahmanirrahim pada ayat ke-30 yang bukan termasuk darinya, maka dia dihukumi kafir. Terkait dengan apakah bagian dari Al-Fatihah, ya, ataukah tidak, di sini ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat al-Imam Syafi'i menyatakan termasuk. Adapun yang lainnya menganggap bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya, tidak pula bagian dari surat yang lainnya selain surat An-Naml yang sudah disebutkan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk surat Al-Fatihah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis qudsi, di mana padanya, ya, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah membagi salat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Apa yang dimaksud salat di sini? Yaitu surat Al-Fatihah. Di antara nama dari nama surat Al-Fatihah, selain Ummul Quran, selain Ummul Kitab, disebut juga dengan As-Salah, ya. Selainnya disebut juga dengan Ar-Ruqyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut surat Al-Fatihah dengan As-Salah. Kenapa? Di antara alasannya disebutkan oleh para ulama karena tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian Allah melanjutkan pada hadis qudsi ini, fa idza qala, jika hamba-Ku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamadani abdi. hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan asna 'alayya 'abdi. Asna maknanya adalah yani alhamd al-mukarrar, yani pujian yang berulang-ulang. Syahid dari hadis qudsi ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut as-salah yang dimaksud surat al-fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, ya, tidak mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada tafsir beliau, tafsir dari surat Al-Fatihah, kata beliau, wa hadza kan nassi. Hadis ini, yakni hadis qudsi ini, seakan merupakan nas, yakni keterangan yang tegas, ala annal basmalah laysat minal Fatihah. Bahasanya bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, ya, hadis yang kita pelajari pada bab ini, di mana Anas menyatakan sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kanu ya yastaftihuna bismillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhirih. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin, makna la yadhkurun di sini yakni la yajharun, wal murad la yajharuna. Di mana yang dimaksud di sini yakni mereka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau selanjutnya, wat tamyizu bainaha wa bainal Fatihah fil jahri wa adamihi yadullu ala annaha laysat minha. Tamyiz yani perbedaan perlakuan ya antara basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah dalam hal jahr, ya, pada salat beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membedakan perlakuan antara bismillah dengan Al-Fatihah. Bismillah tidak dijahrkan, sementara Al-Fatihah dijahrkan. Ya. Menunjukkan ini semua bahwa bismillahirrahmanirrahim laisat minha, bukan termasuk dari Al-Fatihah. Karena seandainya itu bagian dari Al-Fatihah, tentu perlakuannya apa? Sama. Baik, dan dengan demikian Allahu taala alam, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin dari alasan-alasan baik dalil dari hadis Abi Hurairah maupun hadis Anas, ya, serta sisi ta'lil alasan beliau, menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang insyaallah ya lebih kuat, yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim ya bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian terkait dengan ya permasalahan al-jahr wasir terkait dengan bacaan dalam salat, insyaallah kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.